Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan ayat yang ke-68 sampai 69 dari surat Al-An'am. Karena beberapa hari libur, saya akan ulas kembali dari awal agar supaya lebih mudah untuk difaham. Qala al-mu'allif rahimahullah, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Kurang lebih artinya, dan jika engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melihat orang-orang yang memperolok-olok terhadap ayat-ayat kami, suatu majelis yang menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perolok-olokan, sesuatu yang diremehkan, dihinakan, dipermainkan. Ketika engkau mendapati sebuah majelis, kok isi pembicaraannya seputar itu, fa'arid anhum, maka engkau berpalinglah dari mereka. Jangan engkau nimbrung ikut di dalamnya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka beralih, berganti kepada pembicaraan yang lain, pembicaraan yang bermanfaat. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya aslan, dan kita sebagai umat-Nya taba'an, sehingga berlaku untuk beliau dan juga untuk kita sebagai umat-Nya. Wa inna yungsiyannaka syaitan, maka apabila benar-benar terjadi syaitan menjadikan engkau lupa atas larangan ini, lalai, lupa, sehingga bermajlis dengan mereka, fala taq'ud ba'da dzikra, maka setelah engkau ingat akan larangan ini, maka engkau janganlah duduk dengan mereka, segera pergi, tinggalkan. Jangan kau duduk bersama mereka orang zalim setelah engkau teringat kembali akan larangan ini. Dan bukanlah atas orang-orang bertakwa dibebani untuk menghisab, menghitung amalan-amalan mereka. Karena yang berhak menghisab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bertakwa, mereka tidak dibebani untuk mengawasi, untuk mencatat dari amalan-amalan mereka orang-orang zalim sedikit pun. Walakin dzikra, akan tetapi tugasnya adalah sebatas mengingatkan. Mengingatkan, jangan memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, semoga mereka setelah diingatkan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana kalian wahai al-muttaqun. Jadi orang-orang yang mereka baik menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan ketakwaan, tugasnya sebatas mengingatkan, bukan untuk mengawasi, mengintai, mencatat-catatnya, bukan. Sebatas dzikra, la'allahum yattaqun. Kita lihat Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Yang punya kitab disimak baik-baik, ini akan saya ulas dari awal. Al murad bil khaud fi ayatillah, insyaallah arti dari ayat jelas ya, sudah paham insyaallah ya. Al murad bil khaud fi ayatillah al at-takallumu bima yukhaliful haqqa. Yang dimaksud dengan memperolok-olokan terhadap ayat-ayat Allah adalah berbicara dengan pembicaraan yang menyelisihi kebenaran. Yukhalifu al-haqqa. Pembicaraan yang menyelisihi kebenaran. Al-Quran menyuruh kepada tauhid, dia malah menyuruhnya kepada syirik. Al-Quran menyuruh kepada keimanan, dia malah menyuruh kepada kekufuran. Al-Quran menyuruh kepada ketaatan, dia malah menyuruh kepada kemaksiatan. Itu termasuk dari al-khaud fi ayatillah. Min tahsinil maqalatil batilah wa da'wati ilaiha wa madhi ahliha. Beliau membawakan contoh seperti tahsinil maqalat al-batilah, memperbagus, memperindah perkataan-perkataan yang batil. Perkataan-perkataan yang batil tapi dibuat indah agar supaya diterima oleh umat. Seperti kata-kata mahabbatus salihin, mencintai orang-orang yang saleh. Ini kata-kata yang bagus. Kita pun sepakat. Akan tapi kalau dibalik kata-kata yang bagus ini, maksudnya adalah menggiring umat untuk hulu terhadap orang-orang saleh, bersikap ekstrim kepada orang saleh, sampai menunjukkan peribadahan kepadanya, baik itu doa, istighosah, isti'anah, maka bagusnya kata-kata ini tidaklah bermanfaat, karena kalimatul haq yuradu bihal batil, ucapan yang benar tapi yang dimaukan adalah kebatilan. Kita katakan benar mahabbatus salihin, memang harus kita mencintai orang saleh. Kita katakan batil ketika prakteknya di situ bersikap hulu. Demikian pula istilah tawassul. Kata-kata yang syar'i. Tapi banyak orang menyalahgunakan tawassul ini, digunakan tawassul dengan orang sudah mati. Orang-orang sudah meninggal dunia, para wali, para orang soleh, ada hajat datang ke kuburannya. Ada kesulitan datang ke kuburannya. Dibungkus dengan kata-kata tawassul. Banyak praktek-praktek penggunaan kata-kata yang batil tapi dibungkus dengan apa praktek kebatilan tapi dibungkus dengan kata-kata yang indah. Ini harus diwaspadai. Seperti prinsip-prinsip Mu'tazilah, mereka menyuruh kepada tauhid. Bagus kata-kata tauhid. Tapi apa yang mereka maksudkan kalimat tauhid? Ternyata nafil asma wa sifat. Meniadakan nama dan sifat. Hada batil. Mereka punya prinsip al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagus kata-katanya, tapi apa yang mereka maksud? Al-khuruj 'alal hukam. Memberontak pada penguasa sehingga pergerakan-pergerakan mereka adalah mengincar penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa. Sehingga waspadai dari istilah-istilah yang digunakan oleh mereka hizbiyun. Jangan terkecoh dengan bagusnya istilah, bagusnya perkataan, tapi lihat apa yang dimaksud dengan kata itu sendiri. 6. Persatuan juga sering disebut persatuan-persatuan. Tapi ternyata persatuan yang mereka maukan adalah persatuan di atas kepentingan. Kepentingan duniawiyah, bukan di atas tauhid, bukan di atas sunnah. Waspadai dari istilah-istilah yang bagus, akan tetapi yang dimaukan adalah kebatilan. Itu banyak digunakan oleh para ahli bid'ah untuk mengkelabui masyarakat, mengkelabui umat atas kebatilan yang ada pada mereka agar supaya bisa diterima. Termasuk dari al-khawd bi ayatillah pula adalah ad-da'watu ilaiha. Wa da'wati ilaiha, menyeru kepada kebatilan itu sendiri, wa madhi ahliha, demikian pula memuji pelakunya, dipuji-puji, dieluk-elukan, wal i'rad anil haq wal qadhi fi wa fi ahlihi, demikian pula termasuk dari al-khawd fi ayatillah adalah al-i'rad anil haq, berpaling dari kebenaran dan mencela kebenaran dan pelaku kebenaran. Fa amarallahu rasulahu aslan wa ummatahu taba'an, maka Allah memerintahkan kepada rasulnya secara asal, dasar pokok ditujukan kepada beliau, demikian pula ditujukan kepada umatnya secara taba'an, mengikut kepada apa yang Allah perintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Idza ra'au min man yakhudhu bi ayati llahi bi syai' mimma dzukir bil i'rad anhum wa adami huduri majalisil kha'idina bil batil wal istimrar ala dzalik hatta yakuna al bahthu wal khawdu fi kalamin ghairi. 6. Apabila mereka melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat Allah, 6, dengan sesuatu tidak apa yang telah disebutkan, agar supaya berpaling dari mereka dan tidak menghadiri majelis-majelis orang-orang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan dan terus-menerus di atas sikap memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, 6. Allah perintahkan Rasul untuk berpaling sampai pembahasan, 6. Pembicaraan yang ada mereka berpaling, berganti dengan pembahasan yang lain. 6. Pembicaraan yang baik, yang hak, yang mengandung kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, kalau mereka beralih kepada pembicaraan seperti ini, maka enggak mengapa. Tapi selama mereka al-khawd fi ayatillah, Allah perintahkan Rasulnya agar berpaling. Berpaling kau. Jangan duduk dengan mereka. Kana ma'mun tayyib, fa'idha kana fi kalamin khairihi, zahlan nahyu al-madhkur. Maka apabila pembicaraan telah beralih kepada pembicaraan yang lain yang bermanfaat, maka hilanglah larangan yang telah disebutkan tadi. Larangan dari bermajlis dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, maka larangan ini telah hilang, berganti menjadi diperbolehkan dikarenakan pembicaraan sudah berganti pula. Fa in kana maslahatan. Nah, hal ini apabila pembicaraan yang terkandung di dalamnya maslahat, kana ma'muran bih, bahkan diperintahkan dengannya. Wa in kana ghairu dzalik, kana ghairu mufidin wala ma'murin bih. Namun apabila pembicaraan selain perkara yang maslahat tidak ada manfaat, maka tidak diperintahkan untuk bermajlis di dalamnya. Wa fi dhamil khaut bil batil hasun 'alal bahthi wan nadhar wal munadharati bil haq. Dan di dalam celaan terhadap orang-orang yang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan yang di dalamnya kebatilan-kebatilan itu dicela. Nah, maka di dalam celaan ini mafhum mukhalafahnya di situ, pemahaman kebalikannya berarti terdapat anjuran, ya, anjuran untuk bahas pembicaraan yang di situ membahas dan nazar dan melihat wal munadharah dan berdiskusi pada perkara yang hak. Nah, kalau pembicaraan yang batil itu dicela, berarti kalau membahas perkara yang hak itu diperintahkan. Nah, diperintahkan, dianjurkan oleh syariat. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih kelanjutan ayat ini, wa imma yungsiyannaka syaitan, dan apabila syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, larangan dari bermajlis yang di dalamnya terdapat al-khaut fi ayatillah bi ay bi an jalasta ma'hum ala wajhi nisyan wal ghaflah, dengan engkau bermajlis bersama mereka ala wajhin nisyan, dikarenakan engkau lupa atau lalai, lupa dari larangan, lalai. Nah, ini Rasul alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau memang lupa, lalai sehingga engkau tanpa sadar bermajlis dengan mereka, fala taq'ud ba'da dzikra, jangan engkau terus duduk bersama mereka setelah engkau ingat larangan ini. Oh, ternyata dilarang. Segera bangkit, tinggalkan. Nam, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, jangan engkau terus duduk setelah engkau ingat larangan ini, duduk bersama orang-orang yang zalim. Demikian pula kita kadang bermajlis dari awal pembicaraan baik, lama-lama ngelantur, ingat larangan, segera tinggalkan. Kecuali kalau beralih kepada pembicaraan yang lain. Makanya pentingnya untuk menjaga lisan dan menjaga majlis, selektif dalam bermajlis. Jangan bermudah-mudahan ngumpul-ngumpul-ngumpul, ngobrol sana, ngobrol sini, enggak karuan, enggak kena ujung pangkalnya. Nah, enggak jelas maslahat madharatnya. Sayangi waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk perkara yang maslahat, baik dinia maupun duniawiyah. Daripada hanya untuk ngerumpi. Nah, banyak cerita, ngobrol sana ngobrol sini enggak karuan. Banyak yang lebih manfaat, baik urusan agama kalian, agama kita maupun urusan dunia kita. Ketika seseorang dia berusaha untuk menjaga waktunya, dia manfaatkan pada perkara yang baik, enggak sempat lagi untuk yang hal-hal yang negatif, berbicara yang enggak ada guna. Tapi kalau kebiasaannya nongkrong sana, nongkrong sini, ndopok sana, ndopok sini, ndabru sana, ndabru sini, ya sudah. Nah, banyak waktu terbuang bila faedah. Bahkan na'udzubillah kalau sampai terjatuh dalam ghibah, perbuatan dosa. Nah, taib yashmalu al-kha'idina bil batil wa kullu mutakallimin bi muharramin aw fa'ilin li muharram, yang hal ini mencakup, larangan ini mencakup orang-orang yang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mendalam-dalam memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan, dan mencakup pula setiap orang berbicara dengan perkara yang haram atau berbuat fa'il, berbuat li muharramin, terhadap perkara yang diharamkan. Fa innahu yuhramul julus wal hudur inda huduril munkar alladhi la yaqdiru ala izalatihi. Kalian kasih tanda pada kalimat inda hudur al munkar alladhi la yaqdiru ala izalatihi, maka sesungguhnya diharamkan untuk duduk-duduk dan hadir inda huduril munkar, ketika menghadiri suatu kemungkaran yang dia tidak mampu untuk menghilangkannya. Contoh, ada sebuah majelis ngumpul-ngumpul, nah, ngobrol sana ngobrol sini enggak karu-karuan, perkara yang haram, jelas-jelas perkara yang haram. Ketika kita hadir, kita enggak mampu untuk merubah majelis yang ada di situ, maka larangan ini berlaku. Jangan ikut nimbrung di situ. Kenapa? Karena enggak mampu untuk merubahnya. Dikhawatirkan nanti ikut berlarut di dalam pembicaraan yang haram tadi. Dengan catatan ini, wal hudur inda huduril munkar alladzi la yaqdiru ala izalatihi. Dia enggak mampu untuk merubahnya. Hadzan nahyu wat tahrimu liman jalasa ma'ahum. Larangan ini dan pengharaman ini ditujukan berlaku untuk orang bermajlis dengan mereka. Bermajlis dengan mereka dalam keadaan dia tidak mampu merubah kemungkaran yang ada di situ. Nah, walam yasta'mil taqwallahi bi an kana yusharikuhum fil qaul wal amal al muharram aw yasqutu anhum wa anil inkar. Dia tidak menggunakan ketakwaan kepada Allah, dengan dia justru malah berserikat nimbrung bersama mereka di dalam pembicaraan, berserikat nimbrung bersama mereka di dalam perbuatan yang haram, atau minimal dia diam dari kemungkaran yang terjadi dalam majelis tersebut. Ini berlaku untuk keadaan orang yang demikian. Dia mendapati suatu majelis, enggak mampu merubahnya, dia tidak menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah dia nimbrung ke situ, maka hal ini dilarang bagi orang seperti ini keadaannya. Fa ini istakmal, sekarang keadaan kedua. Fa in istamala taqwallahi ta'ala bingka bi an kana ya'muruukum bil khair wa yanhaakum 'anil syarr wal kalam alladhi yasduru minhum fa yatarattabu 'ala dhalika zawalasy syarri aw takhfifahu fa hadza laysa 'alaihi haraj wala itsma. Maka apabila dia menggunakan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan dia memerintahkan mereka tadi orang-orang yang sedang bermajlis yang isinya haram, membicarakan yang haram, berbuat yang haram, maka apabila orang tersebut menggunakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memerintahkan mereka kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil syarr dan melarang mereka dari kejelekan, wal kalam alladhi yasduru minhum dan melarang dari pembicaraan yang muncul dari mereka, dari kata-kata yang haram tadi, fa yatarattabu 'ala dzalika sehingga mengakibatkan atau menghasilkan atas perbuatan tersebut, perbuatan melarang mereka dari syar dan memerintahkan kepada kebaikan, orang ini berhasil menimbulkan kebaikan, apa hilangnya kejelekan, minimalnya takhfif, meringankan, meminimalisir dari kejelekan yang sedang berlangsung di majelis tersebut, fahadha laisa alihi haraj. Maka yang seperti ini tidak ada dosa padanya, pada orang yang ikut bermajelis tadi. Kenapa demikian? Dia mampu merubah kemungkaran yang ada di situ. Minimalnya meringankan, sudah berhasil mengalihkan. Beda dengan kondisi orang pertama, dia enggak menggunakan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ikut nimbrung dalam perkara yang haram, dalam pembicaraan yang haram, perbuatan yang haram, yusyarik ma'ahum. Maka untuk tipe yang pertama adalah diharamkan untuk bermajlis di situ. Adapun kondisi yang kedua, maka fala isma alaih, enggak ada dosa padanya, dikarenakan pertama dia menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermajlis di situ dia berusaha untuk menjaga ketakwaan, sehingga berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dari yang haram menjadi yang halal, dari yang syar kepada yang khair. Nah, maka untuk keadaan orang kedua ini, fahadha laisa alihi haraj wala isma. Walihadha qal, wama ala alladhina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dhikra la'allahum yattaqun. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.